Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah, rahimakumullah, bangsa Indonesia yang dua hari yang lalu merayakan kemerdekaannya. Jika ingin tetap menikmati suasana kemerdekaan, jika tidak ingin kembali kepada situasi buruk seperti masa penjajahan, dalam khutbah ini, ittaqullaha haqqa tuqati, sebagai mukaddimah khatib mengingatkan diri sendiri, mari bertakwa kepada Allah dengan takwa yang bukan sambil lalu, tetapi haqqa tuqati dengan takwa sesungguhnya. Wala tamutunna, dan bersiap-siaplah, bukan berarti sudah merdeka kemudian kita berpesta pora belaka dan berfoya-foya. Senantiasa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemerdekaan ini tetap akan kamu nikmati dan menjadi milik kamu selama kamu bersiap untuk menghadap Allah dalam kematian sebagai muslim, muslim yang telah berserah diri sesungguhnya. Tema khutbah pada Jumat ini adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Seperti apa layaknya, seharusnya orang merdeka itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila telah datang kepadamu pertolongan dan futuhat, penguasaan wilayah. Jadi menggunakan bentuk kata past tense fi'il madhi, bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada kamu, termasuk kemerdekaan ini, nasrullah wa fathun qarib. Penguasaan wilayah ini pun juga karena Allah yang memberikannya. Bahwa para pejuang telah berjuang dengan darah dan nyawanya, mempertahankan setiap jengkal tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan para raja rela tenazul dari Yogyakarta sampai ke Sumatera dan Sulawesi juga Papua. Tentunya juga Kalimantan. Para raja pada masa itu rela menyerahkan aset-aset kerajaannya untuk negara yang bernama Republik Indonesia. Padahal mereka bisa saja ingin membuat kerajaan-kerajaan kecil sebagaimana Brunei yang berkuasa. Bisa saja. Andai raja-raja NKRI pada masa itu tidak ingin bersatu, baik Sulawesi dengan semua wilayahnya, Sumatera dengan semua wilayahnya, atau bahkan Jawa dan Yogyakarta dengan semua wilayahnya. Bisa saja mereka bikin sendiri-sendiri. Tetapi Allah Ta'ala yang menundukkan hati para sultan dan para raja, walau sekarang mereka diabaikan oleh pemerintahan yang mungkin orangnya tidak ikut berjuang pada masa itu. Yang para veteran perang rumahnya disita. Padahal dalam hukum Islam yang harusnya banyak mendapatkan ghanimah adalah mereka yang berperang pada masa itu. Tapi sekarang lihat, tanah-tanah di Jawa dan di Jakarta dikuasai oleh asing yang bermata sipit, yang umumnya mereka menjadi pengkhianat di masa perjuangan. Tetapi ini semua bisa terjadi, kemerdekaan ini adalah nasrullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Karenanya kalau ingin tetap eksis bangsa ini, negara ini, kedaulatannya secara politik, secara hukum, secara teritorial, bahkan sampai ke tingkat budaya, bukan cuma hukum dan sosial. Maka senantiasa mengingat, ini semua adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas izin pemerintah Amerika, bukan pula izin Cina, bahkan bukan pula izin para Taipan yang menguasai ekonomi negeri ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini perlu khatib ingatkan. Di dalam Al-Quran selain surah An-Nasr, ada surah An-Nur ayat 55. Bangsa ini akan senantiasa memiliki negerinya sendiri. Umat ini akan senantiasa berdaulat dengan agamanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jika ayat ini diamalkan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul muflihun. Ini ada poin penting. Cara bersyukur yang tepat jika bangsa ini ingin berdaulat, jika umat ini ingin tetap eksis menjalankan agamanya, jika negara, bangsa, dan umat ini ingin terbebas dari rasa takut. Apa itu? Dan Allah telah berjanji, wa'adallah, ingat, la yukhlifullahul mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan di sini Allah berjanji, wa'adallah, Allah sendiri yang mengatakannya. Dan ini berarti sangat penting. Apa janji Allah dan kepada siapa? Alladzina amanu minkum wa'amilus salihat. Mereka yang beriman dan beramal salih dalam menjalankan roda negara ini. Kepada mereka yang menjalankan roda bangsa ini, atas dasar iman, atas dasar amal saleh, tentu sebagai stakeholder di sini juga rakyat. Anda yang sekarang hadir sholat Jumat di sini, saya juga yang bertanggung jawab menjalankan roda negeri ini berdasarkan iman dan amal saleh. Kalau itu yang kita lakukan, maka janji Allah akan kita terima di negeri ini. Apa itu? La yastakhlifannahum fil ard. Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Di bumi Indonesia ini. Walau sekarang kekuasaan yang sedang berlangsung di Indonesia ini tidak boleh disembunyikan adalah kekuasaan oligarki. Ini yang sedang berjalan di Indonesia ini. Berselimut dalam selimut kebohongan, selimut kemunafikan demokrasi, tapi demokrasi liberal yang tengah berlangsung. Bukan saya yang berkata ini, tapi Kapolri yang baru berkata demikian. Bahwa apa yang menyebabkan negara ini kacau balau karena berjalannya demokrasi liberal. Bukan kebebasan yang berjalan, tetapi kebablasan yang tengah berlangsung. Kalau mau lebih detail lagi, bukan ketuhanan yang Maha Esa sedang yang berjalan di Indonesia ini, tetapi keuangan yang Maha Kuasa. Bukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kepentingan orang-orang yang bisa membayar penguasa yang sedang berlangsung di negeri ini. Oligarki adalah sebuah negara. Oligarki adalah sebuah pemerintahan yang diatur hanya oleh beberapa gelintir orang saja. Bukankah demikian yang sedang berlangsung sekarang di Jakarta? Siapa yang ditunggu di Jakarta untuk mengumumkan calon gubernurnya? Kurang waras. Selalunya yang memimpin Jakarta, memimpin negeri ini, orang-orang dadakan yang tidak dilatih sejak awal untuk menjadi pemimpin sesungguhnya. Ini ciri-ciri pemimpin dan pemerintahan oligarki. Hanya beberapa orang yang dicari, siapa yang dikehendaki. Ini lebih dari kerajaan. oligarki seperti ini hanya dua yang memimpin. Adalah partai yang paling berkuasa dan orang yang paling banyak uangnya. Ini berbahaya di Indonesia ini. Jika negeri ini tidak dijalankan berdasarkan roda keimanan dan amal soleh oleh pemimpinnya, jika rakyatnya diam dengan kondisi seperti ini, demokrasi liberal yang memangku pemerintahan oligarki seperti ini, maka akan hilang dari kita kekuasaan dan kedaulatan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Negeri ini dulu belum banyak profesornya. Negeri ini dulu belum banyak, bahkan tidak ada jenderalnya. Negeri ini bahkan tidak punya senjata sehebat sekarang. Tetapi mereka betul-betul merasakan gemah ribah loh jinawi. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bebas kumandangkan suara hati mereka di negeri sendiri. Orang bilang, lautnya saja seperti lautan susu dan madu. Ikan-ikannya datang menghampiri. Kita cukup melempar jala dan melempar pancing, kita dapatkan ikan di negeri sendiri. Sekarang, dengan demokrasi liberal, sekarang, dengan pemerintahan oligarki yang dipimpin hanya berapa gelintir orang, memperkaya sebagian kecil orang, ini sebetulnya Indonesia sudah keluar dari nikmat yang Allah berikan di dalam surah An-Nur ayat 35 ini. Untuk itu, mari kembali kuatkan keimanan kita bahwa Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jangan takut berhadapan dengan orang-orang yang dianggap uangnya tidak berseri itu. Jangan takut. Wahai para tentara, wahai para polisi, Polri, Anda adalah alat negara, bukan alat penguasa. Anda adalah utusan rakyat, bukan utusan orang kaya. Wahai DPR, wahai eksekutif, wahai yudikatif, ingat. Jujur melihat ekonomi bangsa ini. Jujur melihat teritorial bangsa ini. Jujur melihat bagaimana kondisi keamanan negeri ini. Insya Allah, jika kita semua dan nama-nama yang saya sebut tadi betul-betul berpegang kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Percayalah, Islam dan umat Islam, merekalah yang telah menjadi saksi, bahkan ketika kita buka perut bumi Indonesia ini, darah para syuhada yang bermula dari Pakik Allahu Akbar, merekalah yang telah memerdekakan bangsa ini. Yang kedua, kalau kita sudah beriman dan beramal saleh dalam menjalankan roda negara, dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjadi rakyat dan menjadi tokoh, yang kedua yang akan kita dapatkan adalah walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Apa janji Allah? Setelah diberikan berdaulat di atas teritorial negaranya sendiri, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Indonesia ini Islam mulai berjalan, tapi enggak boleh Islam yang sesungguhnya. Di Indonesia ini bahkan ada yang berani menantang, jangan kumandangkan azan di masjid-masjid terang-terangan seperti yang sudah terjadi di beberapa daerah. Di Indonesia ini sudah mulai ditafsirkan ulang kembali akidah kita demi kepentingan kaum oligarki yang merasa berkuasa di negeri ini. Tafsir-tafsir teks-teks agama ingin dirubah. La, kalla, jangan sampai ini terjadi. Kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia hendak diganti kemanusiaan saja. Bahkan ketuhanan tidak mesti yang Maha Esa, ketuhanan saja. Demokrasi liberal menuntut akan adanya kebebasan hak asasi manusia. Mereka bukan cuma menuntut dibolehkannya lesbian, gay, bisex, dan transgender. Bahkan mereka menuntut dibolehkannya intersex. Kalau ada perempuan bersuamikan kuda juga harus di negeri diakui oleh negeri itu. Ketika kemanusiaan minus yang adil dan beradab itu. Pemimpin, walaupun mulutnya seperti comberan, walaupun akhlaknya jauh dari nilai-nilai keadilan dan keadaban, kalau dia sudah populer, kalau dia sudah didukung oleh penyandang dana, kalau dia sudah didukung oleh partai terbesar, tidak penting kemanusiaan yang adil dan beradab. Gila. Ini keliru memimpin seperti ini. Dan ada yang tidak benar yang berjalan di bangsa ini. Siapa bilang bahwa pemimpin di negeri ini harus atas legitimasi partai terbesar yang berkuasa? Ini keliru. Kerakyatan itu bukan dipimpin oleh mereka yang merasa berkuasa. Tapi kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh orang yang berhikmah, yang berilmu, dengan ilmunya dia beramal saleh. Kepemimpinan di Indonesia harus dipimpin oleh kebijaksanaan, oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Tidak berdasarkan demokrasi liberal yang paling banyak suaranya, dia bebas melakukan apa saja. Dia bebas menentukan pemimpin siapa saja. Walaupun pemimpin itu tidak berakhlak, tidak bersih. Sampai kemudian memunculkan kata-kata yang bodoh sekali. Lebih baik pemimpin kafir yang bersih daripada pemimpin muslim yang korup. Dua-duanya jangan dipilih. Ada gium itu. Perkataan bodoh itu. Sengaja dihembus-hembuskan oleh mulut-mulut iblis negeri ini. Yang ingin mengatakan bahwa pemimpin muslim umumnya korup. Yang ingin mengatakan bahwa pemimpin kafir itu bersih. Jangan bodoh. Ini ada gium yang sangat bodoh sekali. Apalagi kalau pemimpin itu kafir dan melanggar undang-undang pula. Dan jelas-jelas kalah dalam kasus reklamasi. Dan tidak bisa lagi dijadikan teladan oleh anak-anak kita. Baik di masyarakat maupun di sekolah. Kerakyatan di Indonesia, ingat, harus dipimpin oleh mereka yang hikmah. Yang dari mulutnya keluar hikmah. Dari keputusan yang keluar amal saleh. Bukan hanya penuhin kantong dan penuhin perut. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin itu. Rakyat itu katanya, yang penting dipenuhin kantongnya dan dipenuhin perutnya. Inilah cara berpikir kepemimpinan yang tidak berhikmah. Tidak ada kebijaksanaan di situ. Agama tidak akan tegak sebagaimana agama yang Allah ridhoi. Agama yang Allah ridhoi di negeri ini tidak akan tegak. Lihat, ketika pendiri bangsa ini tidak menjadi pengemis pada bangsa lain. Subuh-subuh, sebelum subuh, bebas mereka mengumandangkan tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Bebas mengumandangkan azan. Bebas menegakkan agamanya. Bahkan bebas meletakkan nama Allah di dalam undang-undang dasar. Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika agama yang diridhoi bisa tegak di negeri ini. Karena kita beriman dan beramal saleh. Tetapi ketika demokrasi liberal bahkan dibawa masuk ke rumah oleh setiap kepala keluarga di sini. Ngatur anak dengan demokrasi liberal. Memilih pemimpin, istri dibiarkan memilih demokrasi liberal. Agama tidak lagi didukan, ingat. Kamu memang sholat, kamu memang pergi haji. Tapi agama kamu bukan yang irtadho lahum. Bukan agama yang Allah ridhoi yang kamu tegakkan di negeri ini. Lihat di Purwakarta. Gubernurnya, maaf menurut saya, bupatinya adalah muslim. Tapi lihat, 1000 patung. Bahkan orang-orangan sawah, pesta bebegik. Apa-apaan ini semua? Umat Islam, tempat mayoritas tapi mau dipimpin oleh kafir. Hanya gara-gara ada gium bodoh. Lebih baik pemimpin kafir yang bersih daripada pemimpin muslim yang korup. Tunjukkan pada saya. Mana pemimpin kafir yang bersih itu? Tunjukkan. Berikan data kepada saya. Siapa pemimpin kafir yang bersih itu? Dan bandingkan. Berapa pemimpin muslim yang korup dan berapa pemimpin muslim yang bersih? Jangan bermain kata-kata. yang harus ditegakkan di negeri ini. Kalau ingin Indonesia tetap merdeka dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, bukan agama abal-abal, bukan Islam bohongan yang kita tegakkan. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzirtadha lahum. Kalau agama yang benar yang kita tegakkan, agama yang sesungguhnya yang Allah ridhoi yang kita jalankan di Indonesia ini, maka kita akan dapatkan nikmat selanjutnya. Wala yubaddilanna lahum wala yubaddilannahum mim ba'dihim mim ba'di khaufihim amna. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Kalau kamu sudah mendirikan agama yang Allah ridhoi, bukan agama menurut hawa nafsu kamu. Kalau kamu sudah menjalankan Islam yang Allah ridhoi, bukan Islam versi kamu, maka akan Allah ganti. Mim ba'di khaufihim amnan. Allah akan ganti rasa takut kamu dengan rasa aman yang sesungguhnya. Bukankah? Dalam sebuah konsep tata negara, selain kesejahteraan, yang paling dibutuhkan rakyat adalah keamanan. Iya. Allah jamin keamanan negeri ini. Buat apa punya senjata? Kalau senjata kamu ternyata titipan musuh yang membuat kamu tidak berdaya menggunakan senjata kamu. Buat apa punya pangkat? Punya pangkat banyak di pundak kalau hanya titipan penjajah. Diponegoro bilang kepada sahabatnya, murtad saya, kata Pangeran Diponegoro, murtad saya kalau saya diangkat menjadi Hamengkubuwono atas restu penjajah. Ini jiwa pemimpin yang merdeka. Murtad saya kalau orang sekarang, kalau jenderal sekarang, kalau pejabat sekarang berani berkata begitu. Murtad saya kalau saya menjadi ini karena ridho, karena kesenangan para taipan, para penjajah ekonomi negeri ini. Sungguh, mereka lah yang bisa memberikan rasa aman pada negeri ini. Kalau agama sudah tegak, dan agama yang tegak adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Syarat selanjutnya, bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Hendaklah mereka beribadah kepada aku semurni-murninya. Jangan campur-campur beragama. Wa la yusyrikuna bi syai'an. Dan janganlah mereka sekutukan aku dengan apapun. Saudara-saudara, sidang Jum'ah rahimakumullah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Siapa yang bisa mengamalkan ayat ini, Al-Baqarah 163 ini, akan menjadi orang yang agung di dalam hidupnya. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua surat yang disebut Az-Zahrawaini atau An-Nayyirataini, dua ayat cahaya, dua surat cahaya, dua surat petunjuk. Di dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung. Barang siapa yang mengamalkan dua surat ini, maka dia bukan cuma agung di dunia, dimuliakan di akhirat. Sebab nanti di akhirat pada hari kiamat dalam riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, Al-Quran akan didatangkan dan Ahlul Quran yang akan didatangkan. Dan surat pertama kali yang akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena para ulama menafsirkan hadis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, di dalamnya ada dua ayat yang sangat agung. Jika ingin menjadi orang merdeka sesungguhnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kamu cuma sesembahan yang esa itu. Kalau itu saja sudah kuat, lalu ada lapis kedua di dalam jiwamu. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan lain yang berhak untuk saya takuti, untuk saya cintai, untuk saya harapkan, untuk saya pasrahkan selain Allah. Baru kamu akan dapat Ar-Rahmanur Rahim. Bangsa ini, kamu siapapun kamu, akan mendapatkan curahan rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ingin berpesan kepada semua yang hadir di sini. Keluar dari sholat Jumat ini. Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang agung. Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kalau Anda sudah mengamalkan Ismullahil A'zam. Kalau Anda sudah mengamalkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada dua hal yang harus Anda dahului. Kalau Anda ingin mendapatkan percikan keagungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di dalam jiwamu. Cuma ada satu pendapat. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahanmu yang kamu cinta hanya Allah. Sesembahanmu yang kamu takuti hanya Allah. Sesembahanmu yang kamu harapkan hanya Allah. Sesembahanmu yang kamu sandarkan yang paling kokoh hanya Allah. Lalu itu kamu bungkus dengan bungkusan yang kokoh. La ilaha illahuwa. Sekali lagi, tidak ada sesembahan selain dia. Baru kamu bisa menemukan siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Tapi never and never kamu tidak akan pernah menjumpai siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Bagaimana mendapatkan percikan asma Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau kamu belum, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahuwa. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, saya berikan satu lagi. Allah, la ilaha illahuwa. Al-Hayyul Qayyum. Ini Ismullahil Azam yang kedua. Anda keluar dari jumatan ini akan menjadi pribadi yang kokoh. Berapapun kecilnya jabatan Anda, Anda akan tegar menghadapi berbagai macam kekuatan. Dan siapapun yang mendengarkan khutbah ini, para jenderal, anggota dewan, anggota yudikatif, eksekutif, Anda semua dengan jabatan Anda menjadi pilar penting bagi tegaknya bangsa Indonesia. Dan Indonesia berada di dalam nyali Anda. Kalau Anda adalah orang yang berkata, Allahu la ilaha illahuwa al-hayyul qayyum. Allah yang tidak ada sesembahan selain dia. Dialah yang terus menerus hidup dan tidak pernah mati selamanya. Al-qayyum yang terus menerus mengurusi Indonesia dan tidak akan pernah lelah selamanya. Sedang jumah rahimakumullah. Beginilah. Beginilah seharusnya kita menikmati kemerdekaan. Ya budunani la yusyriku nabi syai'an. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang jumaah rahimakumullah, sebelum saya tutup khutbah dengan doa, saya ingin lanjutkan ayat 56 dari surah An-Nur. Jika ingin tetap merdeka dan kuat, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikan salat, bayar zakat, perbanyak infak, berani berwakaf, dan jangan takut jihad harta. Setelah itu, taatlah pada Rasul, taatlah pada para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Jangan ambil keputusan besar dalam memilih pemimpin di negeri ini dengan ilmumu yang sangat terbatas itu. Jangan. Indonesia sedang dibodoh-bodohi dengan demokrasi liberal. Tanya ulama. Tanya ulama, siapa pemimpin yang mana yang harus saya pilih? Dengan semua kekurangan ulama, mereka adalah cahaya bagi umat. Jangan pilih sendiri berdasarkan hitung-hitungan sendiri. Tanya para ulama. Ini prinsip yang harus kita pegang. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Kalau ingin mendapat rahmat Ar-Rahman, rahmat Ar-Rahim, dirikan salat, perbanyak zakat, bukan cuma zakat, sebentar lagi kurban. Sebentar lagi kurban. Kalau tahun lalu kambing satu keluarga cuma satu, sekarang kambingnya lebih besar. Kalau cuma satu tahun lalu, sekarang dua kambing, tiga kambing. Kalau bisa satu sapi, kalau tahun lalu sudah satu sapi, naikkan lagi dua sapi atau tiga sapi. Enggak harus di satu tempat, enggak harus satu orang. kambing. Kalau bisa satu orang satu sapi, kalau satu keluarga tujuh orang tujuh sapi tentu lebih bagus. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan merasa kelebihan. Kalau merasa kelebihan, niatkan seperti Rasulullah niatkan. Satu disembelih untuk umatnya, satu disembelih untuk keluarganya. Kamsheng. Baru kita akan mendapatkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Catat baik-baik dalam tinta emas jiwa kita di sini. Orang yang sudah menemukan Allah, maka dia berarti telah menemukan segalanya. Dan orang yang sudah kehilangan Allah, berarti dia telah kehilangan segala sesuatu. Saya mau bertanya, apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Apa yang hilang dari orang yang sudah menemukan Allah? Tidak ada yang hilang. Apa yang didapat dari orang yang kehilangan Allah? Apa yang didapat dari orang yang kehilangan Allah? Enggak akan dapat apa-apa. Allah la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in. Wa ala tabi'in. Wa tabi'in tabi'in alahum bihsanin. Ila yawmiddin. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا Wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.